bisnis, banyak pihak berpendapat prestasi olahraga Indonesia saat ini menurun. Indonesia hanya menempati peringkat ke-63 dari 85 negara yang berhasil meraih medali di Olimpiade London tahun ini. Ekonom Faisal Basri pun berpendapat yang sama. Beliau mengatakan Indonesia hanya unggul di cabang-cabang olahraga non-grup atau individu, tapi lemah pada cabang olahraga grup atau beregu. Untuk membicarakan lebih lanjut tentang merosotnya prestasi olahraga Indonesia, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, silakan komentar Anda. Kalau kita lihat Amerika, Brazil, Korea to a certain extent, Rusia juga ya, dan beberapa negara lain unggul di cabang-cabang olahraga yang beregu. Estafet, basket, sepak bola perempuan kan, volleyball gitu ya. Itu kan beregu semua. Nah kalau Anda perhatikan Indonesia, tidak ada unggul di yang beregu, individu semua. Paling pol ganda campuran, itu cuma berdua, apalagi angkat besi gitu kan. Dulu panahan, ada Lili Sandayani gitu-gitu ya. Kemudian catur juga kita lumayan, individu juga. Jadi ada masalah mendasar pada negeri ini nih. Kalau urusan kerjasama susah, urusan koordinasi susah. Dan terkenal memang koordinasi memang susah di negeri ini. Nah, tidak berarti kita tidak punya kemampuan untuk bekerja sama apa segala macam, tapi iklim, suasana menjadi tidak kondusif untuk bekerja sama. Menurut Anda, faktor apa yang menyebabkan merosotnya prestasi Indonesia ini, Pak? Karena olahraga telah disusupi oleh anasir-anasir jahat, oleh kepentingan-kepentingan jahat, oleh para koruptor, oleh para pemburu rente. Coba bayangkan, bagaimana tim sepak bola kita bisa survive? Padahal yang menonton para bonek yang nggak bayar karcis, iklan relatif sedikit. Bagaimana mereka membiayai klubnya itu? Uangnya dari mana? Nah, dari ngatur skor. Kerjasama dengan wasit, kerjasama dengan pemain. Ah, ngatur skor jadi sarana judi. Jadi olahraga jadi sarana judi. Kalau Anda datang ke Pontianak, malam Minggu, malam Sabtu itu, sepanjang jalan Gajah Mada itu judi semua. Jadi kehilangan nuansa gitu ya. Olahraga jadi sarana korupsi, sarana judi. Kalau diatur secara profesional, olahraga itu juga memiliki nilai tidak hanya kesehatan, tetapi juga nilai komersial dan nilai hiburan. Kalau di sini, hiburan apa? Sepak bola, kerusuhan, kerusakan, kematian bahkan kan? Poin kedua adalah, tidak ada di negara yang olahraganya bagus tanpa kompetisi yang teratur. Karena lewat kompetisilah dihasilkan proses persaingan yang sehat untuk memperoleh yang terbaik. Kalau kompetisi tidak ada, tidak diperoleh yang terbaik. Dan kompetisi itu berjenjang dari yang anak-anak, remaja, usia 23 sampai seterusnya liga utama atau apa. Dengan tidak adanya kompetisi tidak dihasilkan pemain yang bagus. Jadi kalau Indonesia kompetisi tidak teratur, berkelahi terus. Contohnya di sepak bola, ada dua jenis liga. Satu liga aja tidak beres. Ini sekarang ada dua, pengurusnya berkelahi terus. Akibatnya apa? Kompetisinya terganggu. Hasil itu diperoleh dari proses. Tidak bisa tiba-tiba hasilnya bagus. Nah kalau Indonesia tidak mau kerja keras, tidak mau disiplin, kompetisinya kacau kan, udah apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Jalan pintas, naturalisasi, dicari lo pemain-pemain relatif bagus gitu, tapi udah tua, seperti siapa tuh pemain sepak bola itu? Gonzales, sudah tua, lari aja udah tidak bisa, gitu kan, jadi cycle-nya kecil. Lihat tuh siapa yang dari Belanda itu, Bahdim, lebih banyak dia jadi pemain iklan daripada main sepak bola begitu. Jadi ya begitulah kalau prosesnya secara instan gitu ya. Coba Anda lihat, kenapa sepak bola Amerika bagus, basket Amerika bagus, sepak bola Inggris bagus, kenapa Spanyol juga basketnya bagus? Ya karena kompetisinya teratur, NBA, Premier League, kan begitu. Nah, di Indonesia, sayup-sayup yang namanya kompetisi itu. Oleh karena itu, kompetisi berjenjang dan teratur menjadi kunci keberhasilan olahraga. Demikian Faisal Basri, saya Dona Oriza.